إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في الدين عزكم الله InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mulakhas di Syarhi Kitab Tauhid. Bahasan kita masih dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala, alam tara ila alladziina yaz'umuuna annahum aamanu ila akhir ayat. Terakhir kita bahas ayat Allah Subhanahu wa taala, afahukum al-jahiliyyati yaqulun. Setelah menukilkan ayat-ayat berkenaan dengan bab ini, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala beliau menukilkan beberapa hadis-hadis di antaranya. Qala rahimallahu taala an Abdillah ibn Amr, dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridai keduanya, beliau dan ayahnya adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Amr ibn al-As, beliau lebih dahulu masuk Islam dibandingkan ayahnya. Beda usia dengan ayahnya kurang lebih 12 tahun atau 13 tahun. Ini anak dengan ayah beda usia 12 tahun. Ya. Bisa kita bayangkan berapa tahun ayahnya menikah. Nah, beliau terkenal dengan kesolehan dan kejujuran. Padahal beliau berasal dari keluarga yang bangsawan, ya, kaya raya. Tapi beliau adalah orang yang juhud terhadap dunia. Ya. Bahkan ketika beliau menikah, kemudian ayahnya Amr bin As bertanya kepada istrinya, bagaimana keadaan suamimu? Istrinya menjawab, aku tidak mencela tentang agamanya dan kesolehannya. Akan tetapi, sepertinya dia tidak butuh kepada seorang perempuan. Nah, dikarenakan saking rajinnya ibadahnya, qiyamulail, kemudian juga puasa di siang hari, beliau tidak menggauli istrinya. Nah, siapa menyatakan demikian? Aku tidak mencela, kata istrinya. Nah, agama dan ibadah yang kesolehannya. Akan tetapi, sepertinya beliau ini tidak butuh kepada seorang perempuan. Nah, kemudian ini pun disampaikan kepada Rasulullah SAW oleh ayahnya. Bahkan perkara ini pun didengar oleh yang lainnya. Nah, ya, disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian Rasulullah memberikan nasihat. Nah, nasihat tentang qiyamulail, nasihat tentang shaum. Nah, bahkan sempat terjadi negosiasi dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika beliau apa namanya? Puasa terus di siang hari. Nah, Rasulullah SAW ya, merintahkannya untuk berpuasa dalam sebulan 3 kali. Negosiasi dia mengatakan, aku mampu lebih dari itu. Nah, Rasulullah SAW memberikan lagi arahan. Nah, dan dia mengatakan lagi, aku mampu lebih daripada itu. Ya, ini Nabi mengatakan ya, puasa Daud. Nah, tidak ada puasa yang lebih afdal daripada puasa Daud. Nah, kau ingat ya. Nah, sampai Nabi SAW pun memberikan nasihat-nasihat bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hak, kemudian isinya pun memiliki hak, dan juga dirinya pun memiliki hak. Ya, yang hendaknya fa'atikul adi hakin haqqa, memberikan setiap yang memiliki hak sesuai dengan haknya. Ya, yang jelas Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau salah seorang sahabat Nabi SAW yang semangat dalam melaksanakan ibadah. Nah, beliau juga sahabat Nabi SAW yang semangat menulis hadis Nabi SAW. Sampai kata Abu Hurairah, tidak ada yang mengalahkanku dalam menghafal hadis Nabi SAW kecuali Abdullah bin Amr bin Al-As. Dikarenakan beliau menulis. Ya. Jadi ketika itu Abu Hurairah terkalahkan oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dari si menghafal hadis. Nah, ya. Kemudian Abu Hurairah pun mencatat hadis sehingga beliau pun bisa lagi mengalahkan Abdullah bin Amr bin Al-As. Abu Hurairah sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi SAW. Kata beliau, kata Abdullah bin Amr bin Al-As, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu tab'an lima jitu bihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya, keinginan-keinginannya atau kecintaan-kecintaannya mengikuti terhadap apa yang aku bawa. Qala An-Nawawi, berkata Imam An-Nawawi, hadisun sahih rawainahu fi kitabil hujjah. Ini adalah hadis yang sahih, kami meriwayatkannya dalam kitab Al-Hujjah. Bi isnadin sahih, dengan sanad yang sahih. At-tarajum, qala Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, at-tarajum, biografi An-Nawawi, Imam An-Nawawi, huwa Muhyiddin. Ya. Ini bisa disebut dengan nama julukan. Ya. Nama-nama para ulama menyebutkan ada Ismul Karim, nama bagus, nama asli, atau nama kunyah, atau juga ada nama julukan. Nah, Muhyiddin yang menghidupkan agama, apalagi Samsudin, Komarudin, ya, ini nama-nama julukan. Nah, ya, nama-nama julukan ini, ya, sebagian ulama menyebutkan kalau yang mengandung tazkiyah, maka hendaknya dihindari. Nah, ya, nama-nama laqab, julukan, dari Muhyiddin. Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf. Kalau Abu Zakaria, nama kunyahnya. Yahya bin Sharaf, nama aslinya. Ya. Di sini ada nama laqabnya, kemudian nama kunyahnya dan nama aslinya. Nah, dan tadi sebutkan tadi nama-nama laqab yang mentazkiyah sebagian ulama mengatakan maqab. Ya, di Syamsuddin, Umaruddin misalkan, atau Muhyiddin. Nah, Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Ya. Nisbatun ila Nawa Qaryatun Bisyam. Disandarkan kepada tempat yang namanya Nawa. Nawa itu suatu kampung yang ada di negeri Syam. Ya, Nawawi. Nah. Jadi sekali lagi, Nawawi itu bukan nama aslinya. Nah, tapi nama aslinya apa? Yahya bin Syaraf. Nama kunyahnya Abu Zakaria. Adapun Nawawi ini disandarkan kepada tempat, ya, di negeri Syam. Nah, ada Nawawi. Halnya Al-Imam Al-Bukhari. Namanya bukan Bukhari. Siapa namanya? Hah? Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah. Namanya. Nama Imam Bukhari tadi adalah Muhammad bin Ismail. Nah, disandarkan ke tempat-tempat kelahirannya. Bukhara. Ya, di Uni Soviet sana. Rusia sekarang. Nah, sehingga, ya, masyhur dengan nama Al-Imam Al-Bukhari. Nah, Imam Syafi'i pun namanya bukan Syafi'i. Apa namanya? Muhammad bin Idris. Ini namanya. Ya. Cuma disandarkan kepada apa namanya? Kakeknya yang keberapa. Ya. Syafi'i. Barakallahu fikum. Dan kadang-kadang sebagian a'immah, para ulama, masyhur dengan nama-namanya seperti itu. Ya. Tidak masyhur dengan nama aslinya. Ada yang masyhur dengan nama nisbahnya. Ada yang masyhur dengan nama kunyahnya. Ada yang masyhur dengan nama aslinya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu masyhur dengan nama apa ini? Nama kunyahnya. Namanya siapa? Yang tahu? Abdullah bin Utsman. Namanya mungkin sebagian orang kurang mengenal. Siapa Abdullah bin Utsman? Padahal nama siapa? Nama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baik. Wa huwa imamun masyhur. Imam Nawawi imam yang masyhur. Ya. Imam yang masyhur lagi di kalangan madhab Asy-Syafi'i. Itu salah satu di antara rujukan dalam fiqih Al-Imam Asy-Syafi'i. Imamun masyhur sahibu tasanifa mufidatin. Beliau pengarang tasanif, karangan-karangan mufidah yang bermanfaat. Berfaedah. Banyak karangan-karangan beliau. Ya. Yang paling kecil sampai yang paling besar. Apa yang kecil? Di antaranya Arba'in An-Nawawiyah. Kemudian masuk lagi Riyadhus Shalihin. Karena Imam Nawawi. Nah. Ya. Al-Majmu Syarah Muhaddab. Al-Imam An-Nawawi Rahimallahu Ta'ala. Banyak karangan-karangan beliau. Ya. Bahkan, nah, beliau pun menyarah Sahih Muslim. Syarah Sahih Muslim dari Imam An-Nawawi rahimallahu taala. Sahih Tasanif. Nah, kitab-kitabnya menjadi rujukan. Ya, dari Imam An-Nawawi. Akan tetapi sebagian ulama mengkritisi dari sisi akidah. Ya. Nah, masih tercampur dengan akidah Asy'ariyah. Tapi beliau imam. Nah, ya, dan para ulama memberikan uzur. Nah, kenapa beliau ya, terjatuh kepada sebagian akidah Asy'ariyah. Nah, beliau adalah imam. Tufiya sana, beliau meninggal pada tahun 676 Hijriyah rahimahullah ta'ala. Ya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala meninggal tahun 676 Hijriyah. Al-Hujjah, ya, hadis tadi kata Imam Nawawi kami riwayatkan dalam kitab Al-Hujjah. Kitab Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Ini maksud kitab Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Nama lengkap kitabnya Al-Hujjah ala Tarikil Mahajjah. Li Syekh Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i. Yang ditulis oleh Syekh Abil Fatah Nasr bin Ibrahim Al-Maqdisi Al-Syafi'i. قال الشيخ صالح الفوزان وهذا الحديث بإسناده مقال. Hadis ini dalam sanadnya ada perbincangan. Nah, biasanya para ulama kalau menyebutkan biisnadihi maqal, ini isyarat hadis ini dhaif. Nah, hadis ini dalam sanadnya ada perbincangan. Ya. Lakinna ma'nahu sahihun qat'an. Akan tapi maknanya sahih. Pasti kesahihannya dari si makna. Nah, wa illam yasihha isnaduhu, walaupun sanadnya tidak sahih. Sebagian hadis-hadis, nah, ada yang dihukumi dari dua sisi. Ya. Sahih dari sisi sanad, sahih dari sisi makna. Ada juga hadis yang dihukumi sahih dari sisi sanad, tapi kadang-kadang ada yang maknanya tidak sahih. Nah, ya, tapi ini jarang. Nah, dan sebagian orang mengatakan kalau hadis yang sahih di sisi sanad, tapi maknanya tidak benar, ya bisa dinyatakan juga goncang hadisnya. Nah, tapi jarang semacam ini. Kebanyakan kalau sanadnya sahih, maknanya sahih. Nah, ada juga yang saya sebutkan tadi dari sisi sanad lemah. Nah, tapi dari sisi makna sahih. Nah, walau syawahid min al-Quran, memiliki syawahid, penguat-penguat dari Al-Quran. Kaqalihi, seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sungguh demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidaklah beriman, sampai mereka menjadikan engkau wahai Muhammad sebagai hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak mendapatkan keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang engkau putuskan. Dan mereka menerimanya. Ya, menerima sepenuhnya. Ya, ayat ini semakna dengan hadis yang kita bacakan tadi. Ya. Tidaklah dinyatakan sebagai orang yang beriman, yang sempurna keimanannya, sampai menjadikan Nabi itu hakim dalam urusan-urusan yang mereka perselisihkan. Dan juga tidak ada keberatan dalam hati mereka terhadap apa yang diputuskan Nabi SAW dan menerima sepenuhnya. Ya. Lihat, kita cocokkan dengan hadis yang kita bacakan tadi. Tidaklah sempurna salah seorang di antara kalian sampai hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa. Ya. Sehingga ayat tadi sebagai penguat terhadap kesahihan makna yang terkandung dalam hadis tersebut. La yu'minu ahadukum ay la yahsul lahu al-imanul wajib wa la yakunu min ahlihi. Tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian, maknanya la yahsul lahu al-imanul wajib. Ya. Tidak mendapatkan padanya keimanan yang wajib. Wa la yakunu min ahlihi. Nah, dan tidak termasuk ahlinya. Ya, iman la yu'minu ahadukum. Ya. Intinya, nah, tidak sempurna keimanan salah seorang di antara kalian. Nih. Dikarenakan ayat-ayat atau hadis-hadis ketika Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan tidak beriman, tidak beriman. Nah, ini bisa maknanya, nah, menafikan iman secara mutlak. Atau maknanya bisa menafikan sempurnanya keimanan. Ya. Bisa iman mutlak, bisa mutlakul iman. Nah, dalam artian bisa menafikan keimanan secara total. Bisa juga menafikan sempurnanya keimanan. Ya. Bisa dilihat dari amalan yang dilakukannya. Nah. Seperti misalkan hadis la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan beriman. Apa maknanya? Mu'min kamil iman. Tidaklah seorang yang berzina ketika berzina dalam keadaan sempurna imannya. Ini maknanya. Ya. Jangan seperti yang dipahami oleh orang Khawarij. Nah, tidaklah yang berzina ketika berzina dalam keadaan mukmin, berarti kafir. Ya. Berarti pezina kafir. La yasliku syarik hina yasliku wa huwa mukmin. Tidaklah seorang yang mencuri ketika mencuri dalam keadaan beriman, berarti kafir yang mencuri. Ya. Ini penyimpangan yang dilakukan oleh orang Khawarij. Salah memahami ayat Allah, salah memahami hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jangan mengambil satu ayat saja, satu hadis saja. Coba lihat ayat-ayat yang lain dan hadis-hadis yang lain. Ya. Di mana ayat-ayat yang lain atau hadis-hadis yang lain Allah menyebutkan atau Nabi mengatakan bahwasanya perbuatan-perbuatan tersebut, zina misalkan, mencuri. Nah, ya. Nabi tidak menyatakan itu orang yang melakukannya keluar dari agama Islam. Ya. Sehingga untuk menggabungkan antara ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, nah, maka para ulama menyebutkan seorang mukmin yang terjatuh kepada dosa-dosa besar masih dihukumi sebagai mukmin. Ya. Tapi mukmin yang naqisul iman, mukmin yang kurang keimanannya. Ya. Barakallahu fikum. Jadi jangan sampai mengambil satu ayat kemudian meninggalkan ayat yang lain. Orang-orang Khawarij hanya mengambil ayat-ayat yang isinya ancaman. Tidak melihat ayat-ayat yang isinya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Berbeda hal ini dengan orang Murji'ah. Mereka hanya melihat ayat-ayat yang sifatnya janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Ya, kasih sayang Allah, karunia Allah. Tapi mereka tidak melihat ayat-ayat yang berisi ancaman. Sehingga orang Murji'ah menyatakan orang mukmin yang melakukan dosa-dosa besar, yang penting hatinya beriman, dinyatakan orang yang sempurna keimanannya. Labun al-sunnah wal jamaah. Nah, menggabungkan dan melihat semua ayat-ayat Allah dan hadis Nabi SAW. Melihat ayat-ayat yang berisi tentang ancaman. Juga hadis yang berisi dengan ancaman. Dan melihat ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang janji-janji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga wasatun berada di tengah-tengah antara dua kelompok yang menyimpang dalam masalah ini. Nah, Hawahu ay ma yahwahu wa tuhibbuhu nafsuhu wa tamilu ilaih. Hawahu maknanya ya, apa yang diinginkan, dicintai oleh dirinya dan condong kepadanya. Ya, sampai hawa nafsunya, apa yang diinginkannya, apa yang dicintainya, apa yang dicondonginya, mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taba'an lima jitu bihi payuhibbu ma amara bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa yakrahu ma naha anhu. Mengikuti terhadap apa yang aku bawa, maknanya mencintai apa yang diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan membenci apa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'na al-ijmali al-hadis, makna global hadis yang kita bacakan tadi. Ana al-insan la yakunu mu'minan al-iman al-kamil al-wajib. Sesungguhnya seseorang tidak dinyatakan beriman dengan keimanan yang sempurna yang wajib hatta takuna mahabbatuhu tabi'atan lima ja'a bihi rasul. Sampai kecintaannya mengikuti terhadap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minal awamir wan nawahi wal ghairiha, baik perintah-perintah, larangan-larangan dan yang lainnya. Fayuhibbu ma amara bihi wa yakrahu ma naha anhu, sehingga dia mencintai apa yang diperintahkannya dan membenci apa yang dilarangnya. Nah, ya. Dan ini merupakan konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Nah, munasabat al-hadis al-bab, korelasi hadis dengan bab yang kita bahas, nafyul iman amman lam yatma'inna ila syar'illah wa yuhibbuhu. Menafikan keimanan dari orang yang tidak merasa tenang terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Dinafikan keimanannya. Ya. Orang yang tidak mencintai syariat Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak mencintai syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tergantung keadaannya. Sejauh mana? Ya. Tidak mencintai syariat Allah tersebut. Nah. Bisa menafikan keimanan secara mutlak. Atau bisa menafikan sempurna keimanannya. Wa yakrahu ma khalafahu minal qawanin wal nazami al wad'iyah. Dan menafikan keimanan dari orang yang membenci. Nah, dari orang yang tidak membenci perkara-perkara yang menyelisihi. Nah, yang menyelisihi ya, apa yang dibawa oleh Nabi SAW, baik berupa undang-undang, nah, atau aturan-aturan buatan manusia. Ya. Jadi menafikan keimanan dari orang yang tidak merasa tenang terhadap syariat Allah, ya, dan tidak mencintai syariat Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga nah tidak membenci apa yang menyelisihi syariat Allah subhanahu wa ta'ala, baik berupa kewanin, aturan-aturan, ya, undang-undang atau aturan-aturan buatan manusia. Baik. Mari kita baca hadis. Faedah apa saja yang diambil dari hadis ini? Yang pertama, wujubu mahabbati kulli ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wala siyama min at-tashri' wal amal bih. Wajibnya mencintai setiap apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita mencintai. Ya. Apapun syariat tersebut, kalau itu dibawa oleh Rasulullah SAW, wajib kita mencintai. Walaupun misalkan secara perasaan, perasaan kita berat untuk menerimanya, tapi kalau itu syariat Rasul, wajib kita mencintainya. Nah, wajib kita mencintainya. Ya, apa misalkan yang berat bagi kita? Ya, jihad misalkan, mungkin berat bagi kita. Perasaan kita tidak mau menumpahkan darah, mengorbankan jiwa dan sebagainya. Tapi kalau itu syariat Rasul, wajib kita mencintainya. Nah, bagi perempuan misalkan, syariat ta'adud. Setelah perasaan, berat. Ya. Tapi kalau itu syariat Rasul, wajib untuk mencintainya. Wajib mencintai setiap apa yang dibawa oleh Rasul. Walasiyama minat tasri, lebih-lebih lagi berupa syariat-syariat. Dan mengamalkannya. Ya. Wajib mencintai, kemudian mengamalkan apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, wujub bughdi kulli ma khalafa asy-syari'ah. Syari'ah, kulli ma khalafa syari'ah Rasul sallallahu alaihi wasallam wal ibtida'an anhu. Wajibnya membenci setiap perkara yang menyelisih syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menjauh darinya. Ya. Bukan sekadar benci saja, akan tapi menjauh darinya. Dan mereka menunjukkan kebencian. Jangan sampai benci-benci, tapi tetap dia melakukannya. Nah, kalau benci, berarti menjauhinya, meninggalkannya. Ya. Setiap yang dibawa oleh Rasul, wajib kita mencintainya. Mengamalkannya. Setiap yang menyelisih syariat Rasul, wajib kita membencinya dan meninggalkannya. Nah, ini konsekuensi dari syahadat Muhammad dan Rasulullah. Yang ketiga, intifa'ul iman amman yamilu biqalbihi ila mukhalafati ma ja'a bi Rasul sallallahu alaihi wasallam walau amila bihi zahiran. Dinafikan keimanan dari orang yang condong dengan hatinya kepada perkara-perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Walaupun secara zahir dia mengamalkannya. Ya. Dinafikan keimanan. Orang yang hatinya condong kepada perkara-perkara yang menyelisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Walaupun secara zahir dia mengamalkan. Ya. Mungkin dia hidup di lingkungan Ahlu Sunnati wal Jamaah. Nah, dia melakukan amalan-amalan sawahirnya seperti Ahlu Sunnah wal Jamaah. Nah, tapi dalam hatinya condong untuk menyisihi apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, ini pun dilapikan keimanan. Tidak sempurna keimanannya. Ya. Nah, barakallahu fikum. Hidup di lingkungan orang yang bercadar, misalnya, dia pun pakai cadar. Tapi dalam hatinya condong untuk menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul. Ya. Tapi secara zahir dikatakan hidup di lingkungan seperti itu, dia pun pakai cadar. Nah, tapi kalau dalam hatinya dia condong untuk menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul, ini pun ternafikan keimanan. Nah, barakallahu fikum. Ini antara faedah-faedah yang bisa kita ambil daripada hadis yang kita bacakan tadi. والله أعلم الصواب أتب إلى هنا سبحانك الله بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته